tibaku tetap bertumbuh, hatiku tersentuh. Perahu kecil terakhir melayang di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak meninggal. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sepinya dari cemas.